Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 496. Kitab Rahasia Bersuci. Lanjutan dari sebelumnya. Kalau ada daki di bawah kuku, maka tidaklah yang demikian itu mencegah sahnya wudu. Karena daki itu tidak menghalangi sampainya air. Dan tidak diperkeras benar mengenai kuku itu, karena ada perlunya. Lebih-lebih mengenai kuku laki-laki. Dan tidak diperkeras benar mengenai daki yang berkumpul di atas punggung anak jari, punggung kaki, dan tangan dari orang-orang Arab dan bangsa hitam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka memotong kuku dan tidak senang melihat kaki di bawah kuku mereka. Tidak senang melihat daki di bawah kuku mereka. Dan tidak disuruhnya mereka mengulangi salat. Kalau disuruhnya demikian, maka menimbulkan faedah yang lain, yaitu memberatkan dan menakutkan dari berbuat yang demikian. Dan tidak saya melihat dalam kitab-kitab satu hadis pun yang meriwayatkan tentang penertiban memotong kuku itu. Tetapi saya mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan telunjuknya yang kanan dan menyudahinya dengan ibu jari yang kanan. Dan memulai pada tangan kiri dengan kelingking sampai kepada ibu jari. Kalau kita perhatikan ini, niscaya terlintaslah pada hati kita pengertian yang menunjukkan bahwa riwayat dari hadis-hadis itu benar. Karena seumpama pengertian ini tidaklah terbuka pada mulanya, melainkan dengan nur kematian. Adapun orang yang berilmu, yang bermata hati, maka tujuannya adalah memahami yang demikian itu dari akal sesudah dinukilkan perbuatan itu kepadanya. Yang jelas bagi saya mengenai hal tersebut dan pengetahuan yang sebenarnya adalah pada sisi Allah, bahwa tidak boleh tidak memotong kuku tangan dan kuku kaki. Dan tangan adalah lebih mulia daripada kaki. Maka dimulailah dengan tangan. Kemudian yang kanan adalah lebih mulia dari yang kiri. Maka dimulailah dengan yang kanan itu. Kemudian pada yang kanan itu ada 5 anak jari. Dan telunjuk adalah yang termulia di antara anak-anak jari itu. Karena dialah yang menunjukkan pada pengucapan 2 kalimat syahadat dari keseluruhan anak-anak jari itu. Kemudian, sesudah telunjuk, seyogyanya dimulai dengan anak-anak jari di sebelah kanannya. Karena agama menyunatkan melakukan penyucian dan lainnya atas yang kanan. Kalau diletakkan punggung tapak tangan di atas lantai, maka adalah ibu jari itu yang kanan. Dan kalau diletakkan perut tapak tangan, maka adalah jari tengah itu yang kanan. Apabila tangan itu dilepaskan menurut keadaannya, maka adalah tapak tangan itu condong ke arah bumi. Karena arah gerakan tangan kanan adalah ke kiri, dan kesempurnaan gerakan ke kiri itu membuat punggung tapak tangan menjadi lebih tinggi. Maka apa yang dikehendaki oleh keadaan dari kejadian manusia itu sendiri adalah lebih utama. Kemudian, apabila diletakkan tapak tangan yang satu ke atas tapak tangan yang lain, maka jadilah anak-anak jari itu dalam bentuk lingkaran yang bundar. Maka susunannya, gilirannya menghendaki akan perjalanan dari kanan telunjuk sampai kembali kepada telunjuk itu. Lalu, terjadilah permulaan dengan kelingking tangan kiri dan disudahi dengan ibu jarinya. Dan tinggallah ibu jari tangan kanan. Maka, disudahilah pemotongan kuku itu dengan ibu jari tangan kanan tadi. Sesungguhnya, diupamakan, tapak tangan itu yang satu diletakkan di atas tapak tangan yang lain, sehingga anak-anak jari itu menjadi seperti orang-orang dalam suatu lingkaran, supaya jelaslah susunannya. Perumpamaan yang demikian adalah lebih utama daripada perumpamaan meletakkan tapak tangan yang satu atas punggung tapak tangan yang lain, atau meletakkan punggung tapak tangan yang satu atas punggung tapak tangan yang lain. Karena yang demikian tidaklah menurut yang dikehendaki oleh sifat dari kejadian manusia. Adapun anak jari, kaki, maka yang lebih utama pada saya, kalau tidak ada riwayat yang dinukilkan tentang itu, ialah dimulai dengan kelingking kaki kanan dan disudahi dengan kelingking kaki kiri. Seperti pada menyelang air pada wudhu. Karena segala maksud yang telah kami sebutkan pada tangan dahulu tidaklah diperoleh di sini. Sebab tidak ada telunjuk pada kaki. Dan anak-anak jari kaki itu adalah dalam keadaan satu baris yang terletak di atas lantai atau tanah. Maka dimulai dari pihak yang kanan. Karena mengumpamakannya sebagai suatu lingkaran dengan meletakkan tumit dan suatu di atas tumit yang satunya lagi tidaklah sesuai dengan alam kejadian manusia. Lain hanya dengan kedua tangan. Titik-titik halus dalam susunan ini adalah terbuka dengan nur kenabian dalam sekejap mata. Hanya lamanya kepayahan menimpa kita. Kemudian kalau kita ditanyakan mengenai permulaan dari susunan mengenai hal yang tersebut di atas, maka kadang-kadang tidaklah ia terlintas bagi kita. Apabila kami sebutkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan susunan dari perbuatan itu, kadang-kadang memudahkan bagi kita dengan pertolongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesaksian hukum dan peringatannya kepada maksud akan pemahaman maksud itu. Janganlah kita menyangka bahwa segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala gerak-geriknya adalah di luar timbangan hukum dan tata tertib. Tetapi seluruh pekerjaan yang berdasarkan kepada usaha atau ikhtiar yang telah kami sebutkan itu, yang ragu-ragu orang yang mengerjakannya di antara dua macam atau beberapa macam, maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan suatu macam tertentu dengan kesepakatan, tetapi adalah dengan pengertian yang menghendaki untuk dikerjakan dan diutamakan. Maka terlepaslah begitu saja dengan menyia-nyiakan sebagaimana yang biasa terjadi adalah sifat hewan. Dan membatasi segala gerak-gerik dengan mempertimbangkan segala arti yang terkandung di dalamnya adalah sifat bagi wali-wali Allah. Dan manakala gerak-gerik dan goresan hati manusia itu lebih mendekati kepada pembatasan dan lebih jauh daripada kelengahan dan pengabaian, maka adalah derajat manusia itu sudah lebih banyak mendekati kepada derajat nabi-nabi dan wali-wali. Dan adalah dekatnya kepada Allah Azza wa Jalla lebih nyata lagi. Karena orang yang dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang dekat kepada Allah tidak boleh tidak adalah dia yang dekat. Maka yang dekat daripada yang dekat itu adalah lebih dekat dibandingkan dari orang lain. Maka kita berlindung dengan Allah bahwa ada genggaman gerak-gerik kita dan tetap tenang kita di dalam tangan setan dengan godaan hawa nafsu. Ambillah ibarat mengenai pembatasan gerak-gerik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai celah. Maka sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memakai celah pada matanya yang kanan 3 kali dan pada matanya yang kiri 2 kali. Dimulai Nabi dengan yang kanan adalah karena mulianya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Umar. Dan berlebih kurang kiranya itu di antara 2 mata supaya jumlahnya menjadi ganjil atau 3 pada mata kanan dan 2 pada mata kiri. Karena ganjil itu lebih utama daripada genap. Bahwa Allah Ta'ala itu ganjil atau esa, menyukai yang ganjil. Maka tidak layaklah perbuatan hamba itu terlepas daripada kesesuaian dengan sesuatu dari sifat-sifat Allah. Dari itulah disunatkan ganjil pada istinja. Dan tiada dicukupkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas 3 saja. Di mana 3 itu adalah ganjil. Karena kalau 3 saja, maka berarti hanya 1 kali saja bagi mata kiri. Dan biasanya 1 kali itu, tiadalah meratai segala tepi kelopak mata itu dengan celah. Dan Nabi SAW menentukan mata kanan dengan 3 kali. Adalah disebabkan keutamaan yang mengharuskan untuk adanya bilangan yang ganjil itu. Dan kanan adalah lebih utama. Dari itu, maka ia lebih berhak dengan lebih. Kalau Anda bertanya, mengapa Nabi SAW menentukan 2 kali untuk mata kiri, sedang 2 kali adalah genap? Maka jawabnya adalah, bahwa yang demikian itu karena terpaksa. Karena jikalau untuk tiap-tiap mata dibuat ganjil, maka jadilah jumlahnya genap. Karena ganjil bersama ganjil menjadi genap. Dan menjaganya supaya ganjil dalam jumlah perbuatan, di mana perbuatan itu berada di dalam suatu perkara, adalah lebih disukai daripada memeliharanya pada satu-satu. Karena itu pula, ada paham yang berpendapat, yaitu supaya diletakkan celah itu pada tiap-tiap mata 3 kali. Dikiaskan atau dianalogikan kepada wudu. Pendapat ini dinukilkan dalam pendapat yang benar. Dan adalah pendapat ini lebih utama. Jikalau aku teruskan pemeriksaan secara mendalam, pengertian-pengertian yang halus dari perbuatan-perbuatan yang dijaga oleh Nabi SAW di dalam segala gerak-geriknya, maka akan panjanglah urusannya. Dari itu, kiaskanlah dengan apa yang telah Anda dengar, akan apa yang belum Anda dengar. Ketahuilah bahwa orang yang berilmu atau orang alim itu tidaklah menjadi pewaris bagi Nabi SAW, kecuali apabila ia menjelajah segala pengertian syariat. Sehingga tidak ada di antara dia dan Nabi SAW melainkan 1 tingkat saja, yaitu tingkat kenabian. Itulah tingkat yang memisahkan di antara pewaris dan orang yang diwarisi. Karena yang diwarisi itu ialah orang yang mempunyai harta, bekerja untuk memperoleh harta, dan yang menguasai akan harta itu. Dan pewaris ialah orang yang tidak berusaha memperoleh harta dan tidak menguasainya, tetapi harta itu berpindah kepadanya dan diterimanya sesudah harta itu menjadi haknya. Maka pengertian-pengertian yang seperti ini, serta mudah memahaminya, dibandingkan dengan segala yang tersembunyi dan rahasia, tidaklah dapat diperoleh sendiri pada permulaannya, selain oleh nabi-nabi. Dan tidaklah terus dapat dipahami sendiri setelah ajaran dari nabi-nabi itu sampai, selain oleh para ulama, di mana mereka itu adalah pewaris dari para nabi-nabi alaihissalam. Keenam dan ketujuh, kelebihan pusat dan ujung kemaluan. Adapun pusat, maka dipotong pada waktu mulai lahir. Adapun penyucian dengan khitan, maka adalah adat kebiasaan Yahudi pada hari ketujuh dari kelahiran. Dan menyalahi dengan Yahudi itu dengan mengemudiankan pengkhitanan sampai kepada masa tanggalnya gigi susu anak-anak adalah lebih disukai dan lebih menjauhkan dari bahaya. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khitan itu adalah sunat bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abil Mulai bin Usma. Dan seyogyalah tiada persangatan pada pengkhitanan wanita. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummi Atiyah, di mana ia mengkhitankan wanita. Hai Ummi Atiyah, sedangkanlah dan janganlah engkau bersangatan, karena itu menambah berseri-serinya muka dan bermesranya bagi suami. Diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari At-Tahak. Artinya, tambah berseri air dan darah muka dan membaikkan pada persetubuhan. Maka lihatlah kepada berisinya kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara kinayah atau sindiran, dan kepada cemerlangnya nur kenabian dari kemuslihatan akhirat yang menjadi maksud terpenting dari kenabian kepada kemuslihatan duniawi, sehingga tersingkaplah baginya pada dia nabi yang ummi atau tidak tahu tulis baca dari persoalan yang menurun nilainya ini, di mana jikalau terjadilah kelalaian daripadanya, niscaya ditakuti akan timbulnya madorotnya. Mahasucilah Allah yang mengutus Rasulnya menjadi rahmat bagi alam seluruhnya, supaya dikumpulkannya untuk alam ini dengan keberkatan kebangkitannya, segala kepentingan duniawi dan agama, rahmat Allah dan salamnya kepadanya. Kedelapan, janggut yang panjang. Kami kemudiankan pembicaraannya karena kami hubungkan dengan janggut ini beberapa sunat dan bid'ah mengenai janggut. Karena ini adalah tempat yang terdekat yang layak menerangkan janggut padanya. Berselisih pendapat mengenai janggut yang panjang. Ada yang mengatakan, kalau digenggam seseorang akan janggutnya, dan diambilnya atau dipotongnya yang berlebihan dari genggaman itu, maka tidak mengapa. Telah dibuat yang demikian oleh Ibnu Umar dan segolongan tabi'in, dan dipandang baik oleh As-Sa'di dan Ibnu Sirin, dan dipandang makruh oleh Al-Hasan dan Qatadah. Keduanya mengatakan membiarkan janggut itu dalam keadaan sehat walafiat adalah lebih disukai. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyakkanlah janggutmu. Suruhan ini adalah lebih mendekati jika tidak berkesedihan kepada menggunting janggut dan membuatnya bulat dari segala pinggir. karena panjang yang melewati batas kadang-kadang memburukkan bentuknya dan menjadi buah mulut orang-orang yang suka mencaci dengan kata-kata yang tidak menyedapkan kepada yang mempunyai janggut itu. Dari itu, tiada mengapa menjaga dari kata-kata itu atas niat tadi. Berkata, Anakai, aku heran bagi orang yang berakal, yang panjang janggutnya, bagaimana dia tidak mengambil dari janggutnya itu dan dijadikannya di antara dua janggut? Karena kesederhanaan pada tiap-tiap sesuatu itu adalah baik. Dari itu, orang mengatakan, semakin bertambah panjanglah janggut, maka akal pun bergegas-gegas pergi atau berkurang. Pasal, mengenai janggut itu ada 10 perkara yang makruh. Sebagiannya lebih makruh dari sebagian yang lain. Yaitu, mencatnya dengan warna hitam, memutihkannya dengan belerang, mencabutkan yang putih daripadanya, mengurangkan daripadanya, dan menambahkan, menyisirkannya dengan dibuat-buat karena riak, membiarkannya kusut untuk melahirkan zuhud, memandang kepada yang hitam daripadanya dengan kebanggaan diri karena masih muda, dan memandang kepada yang putih daripadanya dengan takabur karena kelanjutan umur, dan mencatnya dengan warna merah dan kuning tanpa niat apa-apa karena penyerupakan dengan orang-orang soleh. Adapun yang pertama, yaitu mencatnya dengan warna hitam, adalah dilarang karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik mudaku ialah orang yang menyerupakan dengan yang tua daripada kamu, dan sejahat-jahat orang tua daripada kamu ialah orang yang menyerupakan dengan yang muda daripada kamu. Diriwayatkan At-Tabarani dari Fadilah. Yang dimaksudkan dengan menyerupakan dengan orang tua ialah mengenai kehormatan diri, tidak mengenai memutihkan rambut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencatnya dengan warna hitam dan bersabda, itu adalah cat penduduk neraka. Dan pada riwayat yang lain dengan kata-kata, mencat dengan warna hitam adalah cat orang-orang kafir. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Hakim dari Ibnu Umar. Seorang laki-laki kawin pada masa Umar radhiyallahu anhu, dan adalah ia mencat janggutnya dengan warna hitam. Maka lunturlah catnya dan tampaklah udbannya. Lalu oleh keluarga wanita itu disampaikan kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu membatalkan nikahnya dan menderainya dengan pukulan. Seraya Umar radhiyallahu anhu berkata, engkau tipu mereka ini dengan kemudaanmu, dan engkau sembunyikan ketuaanmu pada mereka. Orang mengatakan bahwa yang pertama mencat dengan warna hitam ialah Fir'aun yang kena kutukan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pada akhir zaman suatu kaum yang mencat dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka tidak mencium bau surga. Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Yang kedua, mencat janggut itu dengan warna kuning dan merah. Itu adalah jaiz atau dibolehkan untuk membuat keraguan tentang tua kepada kafir di dalam peperangan dan perjuangan. Maka kalau bukan atas niat ini, tetapi karena mau menyerupakan dengan ahli agama, maka ini tercela. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuning adalah warna cat bagi orang Muslim, dan merah adalah warna cat bagi orang-orang mukmin. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Hakim dari Ibnu Umar. Daun pacar untuk warna merah dan dengan khaluk atau semacam tumbuh-tumbuhan yang harum. Dan al-katam atau semacam tumbuh-tumbuhan dipakai untuk rambut dan dapat diperbuat daripadanya dawai untuk menulis. Untuk warna kuning, sebagian ulama mencat janggutnya dengan warna hitam untuk maju ke medan perang. Yang demikian itu tidak mengapa apabila telah betul niat dan tidak ada padanya hawa nafsu dan keinginan buruk. Yang ketiga, memutihkan janggut itu dengan belerang karena mau menyegerakan untuk melahirkan kelanjutan umur, supaya memperoleh penghormatan, diterima menjadi saksi, dibenarkan riwayatnya dari orang-orang tua, mengangkat diri dari golongan muda, dan melahirkan banyak ilmu pengetahuan, karena menyangka bahwa dengan telah lama hidup, memberikan kepadanya keutamaan. Amat jauhlah dari yang demikian. Kelanjutan umur itu tiada menambahkan bagi orang yang bodoh, melainkan kebodohan. Ilmu itu adalah buah akal, yaitu suatu ghorizah atau insting, dan tidak berpengaruh kelanjutan umur padanya. Siapa yang ghorizahnya bebal, maka lamanya waktu untuk menguatkan kebebalannya. Dan adalah orang-orang tua itu mendahulukan akan orang-orang muda disebabkan ilmu. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendahulukan Ibnu Abbas, padahal ia masih muda, daripada sahabat-sahabat yang terkemuka. Dan Umar radhiyallahu anhu bertanya padanya, dan tidak pada mereka. Berkata Ibnu Abbas, tidak didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba akan ilmu pengetahuan, melainkan dia seorang pemuda. Dan kebaikan seluruhnya adalah pada pemuda. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu an membaca firman Allah Azza wa Jalla. Qalu sami'na wa tayyad ukuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Artinya, mereka berkata, kami dengar seorang pemuda yang menyebut-nyebut menista Tuhan-Tuhan itu, namanya Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 60. Dan firman Allah Ta'ala, innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Artinya, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami tambahi mereka dengan petunjuk. Surat Al-Kahfi ayat 13. Dan berfirman Allah Ta'ala, wa atainahul hukma sabiyya. Artinya, dan kami berikan kepadanya hikmah atau kebijaksanaan ketika dia masih kanak-kanak. Surat Maryam ayat 12. Anas radhiyallahu an pernah berkata, telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada padanya kepalanya dan pada janggutnya 20 helai rambut putih. Maka ditanyakan kepadanya, hai Abu Hamzah, sudah tuakah dia? Maka menjawab Anas, tiada diberi oleh Allah kepadanya kekurangan dengan tua. Kemudian ditanyakan lagi, adakah tua itu suatu kekurangan? Menjawab Anas, semua kamu tiada menyukai tua. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Diceritakan orang bahwa Yahya bin Akhtam diangkat menjadi hakim atau qadhi ketika berumur 21 tahun. Maka bertanyalah kepadanya seorang laki-laki di dalam majelis dengan maksud hendak memberi malu kepada Yahya disebabkan umurnya masih kecil. Berapakah umur qadhi? Kiranya Allah memberi pertolongan kepadanya. Maka menjawab Yahya, seperti umur At-Tab bin Asyad ketika diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi amir dan qadhi Mekah. Maka hitamlah muka laki-laki itu. Diriwayatkan dari Malik radhiyallahu an bahwa ia berkata, saya baca di dalam sebagian kitab-kitab, janganlah tertipu kamu oleh janggut, karena kambing jantan pun berjanggut. Berkata Abu Amir bin Al-Ula, apabila engkau melihat orang laki-laki berbadan kurus berjanggut lebat, maka hukumlah dia dengan kebodohan, meskipun dia Umayyah bin Abdisam. Berkata Ayub As-Sakhtayani, saya menjumpai seorang tua berumur 80 tahun mengikuti seorang anak-anak di mana ia belajar padanya. Berkata Ali bin Husain, siapa yang sudah lebih dahulu berilmu sebelum engkau, maka adalah dia imam engkau pada ilmu itu, meskipun dia lebih muda dari engkau. Ditanyakan kepada Abu Amir bin Al-Ula, adakah baik bagi seorang tua belajar pada anak kecil? Maka menjawab Abu Amir, kalau kebodohan itu dipandang buruk, maka belajar adalah baik pada anak kecil itu. Berkata Yahya bin Mu'in kepada Ahmad bin Hambal, di mana dilihatnya Ahmad sedang berjalan kaki di belakang bakhal. Bakhal yaitu semacam hewan yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Melihat Ahmad sedang berjalan kaki di belakang bakhal betina. Bakhal betina As-Safi'i. Hai Abu Abdillah, engkau tinggalkan pembicaraan dengan Sofyan dengan kebesarannya, dan engkau berjalan kaki di belakang bakhal betina pemuda ini, dan engkau mendengar segala perkataannya. Maka menjawab Ahmad kepada Yahya, kalaulah kiranya engkau mengetahui, maka sesungguhnya engkau akan berjalan kaki pula dari yang sebelah lagi. Bahwa ilmu Sufyan kalau luput bagiku dengan langsung, niscaya akan aku peroleh dengan perantaraan orang lain. Dan akan pikiran pemuda ini kalau luput bagiku, niscaya tiada akan aku peroleh lagi, baik dengan langsung ataupun dengan perantaraan. Yang keempat, mencabut yang putih dari janggut karena menjaga dari tua. Dan telah dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mencabut yang putih daripadanya. Dan bersabda, ya, yang putih itu adalah nur bagi orang mukmin. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan lain-lain dari Amr bin Su'aib. Mencabut yang putih itu adalah searti dengan mencat dengan warna hitam. Dan sebab makruhnya ialah telah yang telah tersebut dahulu. Dan yang putih itu adalah Nur Allah Ta'ala. Benci kepadanya berarti benci kepada Nur. Yang kelima, mencabut janggut atau sebagian daripadanya yang dapat merusakkan dan menjadikan kepala pening. Yang demikian itu makruh dan merusakkan bagi bentuk muka. Mencabut bulu di bawah bibir bawah itu adalah bid'ah, di mana bulu itu tumbuh pada kedua belah bibir bawah itu. Seorang laki-laki yang datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai saksi di dalam suatu perkara, maka ditolak kesaksiannya itu karena dia adalah mencabut bulu di bawah bibirnya. Umar bin Khattab dan Ibnu Abi Layla Qadhi Madinah menolak menjadi saksi orang yang mencabut janggutnya. Adapun mencabut pada permulaan tumbuh karena ingin menyerupai dengan anak muda belia, maka termasuk di antaranya mungkar besar, karena janggut itu adalah perhiasan bagi laki-laki. Bahwa Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang bersumpah demi Allah yang telah menghiasi putra-putra Adam dengan janggut. Janggut itu adalah sebagian dari tanda kesempurnaan kejadian. Dengan janggut dapat dibedakan laki-laki daripada wanita. Ada orang yang mengatakan dalam suatu takwil yang tidak begitu terkenal atau gharib, bahwa janggut yang dimaksud pada firman Allah Ta'ala yazidu fil khalqi ma yasha, artinya Tuhan menambah ciptaannya sebagaimana yang dikehendakinya. Surat Al-Fatir ayat 1. Berkata para sahabat Al-Ahnaf bin Qais, kami ingin membeli untuk Ahnaf janggut walaupun dengan harga 20.000. Berkata Qadhi Suraih, aku ingin mempunyai janggut walaupun dengan harga 10.000. Bagaimana janggut itu tidak disukai? Padahal padanya tanda kebesaran seorang yang memandang kepada orang itu dengan pandangan pengetahuan, kemuliaan, ketinggian di dalam majelis-majelis. Segala wajah menghadap kepadanya, didahulukan di dalam rombongan dan dipeliharakan kehormatannya. Orang yang mencaci akan ditentang dengan janggut kalau yang dicaci itu mempunyai janggut. Ada yang mengatakan bahwa penduduk surga itu terdiri dari anak-anak muda belia selain Harun, saudara Musa alaihissalam. Dia mempunyai janggut sampai ke pusatnya sebagai keistimewaan dan kelebihan baginya. Yang keenam, pengguntingan janggut sebagai persediaan akan kemampuan atas kemampuan untuk penghiasan bagi wanita dan membuat-buat. Berkata Ka'ab, akan ada pada akhir zaman beberapa kaum yang menggunting janggutnya seperti seekor merpati dan mengusahakan alas kakinya seperti arit. Mereka adalah orang-orang yang tiada berbudi. Yang ketujuh, menambahkan pada janggut, yaitu menambahkan pada bulu tudung dari dua pelipis, yaitu dari rambut kepala sehingga melewati tulang rahang dan berkesudahan kepada setengah pipi. Dan yang demikian itu melainkan keadaan orang-orang yang suka kepada perbaikan. Yang ke-8, menyisir janggut itu karena manusia. Berkata Bisir, pada janggut itu ada kejahatan, yaitu menyisirkannya karena manusia dan membiarkannya tersia-sia karena melahirkan zuhud. Yang ke-9 dan yang ke-10, memandang pada hitamnya dan pada putihnya dengan pandangan ujub atau perasaan bangga, dan itu adalah tercela pada seluruh bagian badan, bahkan pada seluruh budi pekerti dan perbuatan, sebagaimana akan datang keterangannya. Inilah yang kami maksudkan menyebutkannya dari segala macam penghiasan dan kebersihan itu, dan telah berhasil diperoleh dari tiga hadis dan hadis-hadis mengenai tubuh manusia, 12 perkara. 5 daripadanya mengenai kepala, yaitu membelah atau menyebak rambut kepala, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung atau istinsak, menggunting kumis, dan bersuki. 3 pada tangan dan kaki, yaitu memotong kuku, membasuh belakang anak-anak jari, dan membersihkan daging yang di bawah kuku. 4 pada tubuh, yaitu mencabut bulu ketiak, mengandam, berhitam, dan beristinja dengan air. Dan telah ada hadis mengenai dengan semuanya. Kitab ini membentangkan kesucian dohiria, bukan kesucian batinia. Maka kami cukupkan hingga ini saja. Dan hendaklah difahami bahwa semua yang jijik dan kotoran pada batin yang wajib dibersihkan adalah lebih banyak daripada dapat dihinggakan. Dan akan datang penjelasannya pada rubuk yang membinasakan, dengan memperkenalkan jalan-jalan menghilangkannya dan mensucikan hati daripadanya, insyaAllah azza wa jalla. Telah tamat kiranya kitab rahasia bersuci. Dengan pujian kepada Allah dan dengan pertolongannya, dan diiringi insyaAllah ta'ala oleh kitab rahasia sholat. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, dan rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad dan kepada tiap-tiap hamba yang pilihan.